Wasafaktu ana wal yatimu wara'ahu. Aku membentuk saf, kata Anas, di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama seorang anak yatim. Wal ajuzu min wara'ina. Sementara nenekku salat di belakang kami. Berarti ketika itu dalam rumah tersebut ada empat orang. Yang pertama Rasulullah sebagai laki-laki dewasa. Yang kedua Anas ibnu Malik remaja. Yang ketiga seorang anak yatim yang dalam riwayat lain disebutkan masih anak-anak. Yang ketiga neneknya Anas yang bernama Mulaikah. Ketika Rasul mengajak mereka untuk sholat sunnah secara berjamaah, susunan shofnya Rasul sebagai imam di depan. Kemudian Anas dengan anak yatim di belakang Rasul alaihi salatu wassalam. Kemudian nenek selaku jamaah perempuan berada di shof paling belakang. Ya, insya Allah tergambar ya susunan shofnya ya. Rasul sebagai imam, kemudian Anas dengan seorang anak yatim di belakang Nabi. Baru setelah itu jamaah shof wanita, neneknya Anas Mulaikah radhiyallahu taala anha. Fasallalana rak'ataini. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami kami salat dua rakaat. Tsumman sarafa. Setelah itu beliau pamit pulang. Nah, wali muslimin disebutkan dalam riwayat Imam Muslim versi yang kedua, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihi wa bi ummihi. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah salat mengimami Anas ibnu Malik dengan ibunya. Kalau kisah yang pertama tadi Anas dengan neneknya. Kalau kisah yang kedua ini dalam riwayat Imam Muslim yang menjadi makmum Anas satu orang remaja, kemudian ibunda Anas Ummu Sulaim. Ya, ibunda Anas radhiyallahu taala anha. Bagaimana susunan shofnya? Fa'aqamani 'an yaminihi. Rasul memposisikan aku, yaitu Anas, berdiri di sebelah kanan beliau. Jadi Rasul sebagai imam, Anas berdiri di sebelah kanan Rasul. Tidak mundur ke belakang, tapi sejajar dengan Rasul alaihi salatu wassalam, tepat di sebelah kanan. Wa aqamal mar'ah khalfana. Kemudian memposisikan ibuku sebagai jamaah wanita berdiri di belakang kami. Jadi menurut riwayat Imam Muslim, kalau peserta salat tadi satu laki-laki dewasa, kemudian satu remaja laki-laki, kemudian satu wanita dewasa, susunannya remaja lelaki, sang makmum berdiri tepat di samping imam sebelah kanan. Kemudian makmum wanita berada di belakang mereka. Tidak kemudian disusun imam satu laki, kemudian makmum perempuan, enggak dijadikan tiga baris, tapi hanya dua baris, satu makmum laki-laki berdiri sejajar dengan imam posisi sebelah kanan, kemudian makmum wanita di belakang mereka. Qala Anas, Anas berkata, al yatim huwa Dhumairah jaddu Husain ibni Abdullah ibni Dhumairah. Anak yatim yang dimaksud dalam hadis ini adalah Dhumairah, kakek dari Husain ibni Abdullah ibni Dhumairah. Naam. Hakadha ikhwani fi din a'zani Allahu wa iyyakum. Di dalam hadis ini bisa kita ambil banyak sekali faedah. Ma'asyiral muslimin, na'azani Allahu wa iyyakum. Faedah yang pertama, tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini termasuk contoh tawadhu'nya Rasul alaihi salatu wassalam. Rasul itu sosok yang tawadhu. Sosok yang tidak pernah menyombongkan dirinya dan selalu mengajarkan umatnya untuk bersifat tawadhu. Dalam sebuah hadis, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha auha ilayya an tawadhu." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepadaku satu perintah, "An tawadhu." Hendaklah kalian saling bersikap tawadhu. Bagaimana cara atau bentuk tawadhu yang diperintahkan dalam wahyu tersebut? Nabi melanjutkan, hatta la yafkhar ahadukum ala ahadin. Sampai tidak ada lagi di antara kaum muslimin yang merendahkan saudaranya. Itu bentuk dan contoh tawadhu. Sehingga diambil definisi tawadhu oleh Al-Imam Ar-Raghib Al-Asfahani rahimahullah. Makna tawadhu ketika seorang hamba tidak merasa lebih baik dari saudaranya. Karena kalau masing-masing merasa tidak lebih baik dari saudaranya, tidak ada pemicu untuk merendahkan orang lain. Seringkalinya sikap merendahkan orang lain dipicu lantaran kita merasa lebih baik. Entah lebih baik sisi ekonominya, lebih baik dari sisi nasabnya, lebih baik dari sisi keilmuannya, pengetahuannya, strata pendidikan, dan seterusnya. Karena merasa punya keunggulan, kemudian dibandingkan dengan saudaranya, ternyata saya jauh lebih tinggi, ini bisa menjadi pemicu, walaupun tidak semua. Bisa menjadi pemicu seorang hamba merendahkan saudaranya sesama muslim. Kalau sudah jatuh pada sikap merendahkan saudaranya sesama muslim, hilang sifat tawadhu. Ketika hilang sifat tawadhu, muncul al-kibru, muncul kesombongan. Ini yang berbahaya. Kalau tawadhu-nya hilang, maka akan digantikan dengan sifat al-kibr, sombong. Nah, kalau sombong ini terus dipelihara pada hati seorang hamba, ini yang akan membinasakan. Karena sombong, lisannya mudah meremehkan orang lain. Karena sombong, tidak mau menerima kebenaran. Ketika melihat yang menyampaikan kebenaran, jauh di bawah kedudukannya, misalkan. Ini yang berbahaya. Sehingga salah satu wahyu yang ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, antawadhu. Hendaklah kalian kaum muslimin saling memiliki sifat tawadhu. Cermin dari tawadhu, hatta la yaskhar ahadun ala ahadin. Sampai enggak ada lagi di antara kaum muslimin yang meremehkan atau merendahkan saudaranya. Nah, dan dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam berbagai macam bentuk tawadhu. Seperti yang disampaikan dalam hadisnya Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa arda. Ya, salah satu bentuk tawadhu itu tidak bersikap eksklusif, menutup diri. Ya. Tapi harus inklusif, terbuka. Dan bidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada yang mengundang kita, sekalipun bukan dari kaum bangsawan, tetap hadir dalam undangan tadi. Selama dalam undangan tersebut tidak mengandung unsur pelanggaran syariat. Sanibidina zaniyallahu wa iyyaku. Saat disediakan atau dihadirkan hidangan dalam undangan tadi, jangan sampai mencela makanan. Ya, ada undangan walimah misalkan dari tetangganya, dia hadir, ternyata suguhan yang disajikan, ya, memang soto daging, khanibidina azani Allah wa iyyakum. Tetapi jumlah daging dalam mangkok yang disajikan cuma 3 biji. Gedenya sebesar kelereng. Ya toh? Ya karena memang disesuaikan dengan kemampuan tetangga kita. Ingin berbagi dengan sesama tetangga dalam apa namanya acara yang bahagia, walimatul ursh, tapi kemampuan terbatas. Maka diambil inisiatif, ya, bikin soto daging kaya akan kuah. Ya, kuahnya banyak, melimpah, tapi dagingnya kecil-kecil, segede kelereng. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Sebesar-besarnya kelereng itu kan paling mentok segede ibu jari jempol, kaki kan gitu ya. Nah, ya bentuknya cuma segitu. 3 lagi jumlahnya. Nah, kita mau cari diaduk ke sana kemari isinya cuma 3. Salah satu bentuk tawadhu dinikmati dan disyukuri dengan penuh lapang dada. Jangan kemudian menggerutu. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Ini nikahan atau apa? Ini kok isinya cuma 3 biji. Ya, mah yang baik enggak seperti itu sifat tawadhu. Khairuddin azani Allahu wa iyyakum. Baik. Faedah yang kedua, di dalam hadis ini khanibidin azani Allah wa iyyakum menunjukkan kepada kita anna saffal mar'ah khalfar rijal. Safnya wanita terletak di belakang laki-laki. Baik ada jamaah laki-laki yang lain atau hanya bermakmum atau berimam dengan satu makmum saja. Misal pada konteks suami istri misalnya, suami jadi imam, istrinya jadi makmum. Maka posisi berdiri sang makmum, dalam hal ini istrinya, di belakang laki-laki. Tidak boleh sejajar. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, posisi safnya wanita di belakang saf laki-laki. Tidak boleh sejajar. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Kemudian juga dalam hadis ini menunjukkan kepada kita sihhatu mauqifil mar'ah saffan wahidan. Sah posisi saf wanita yang tunggal. Enggak ada jamaah wanita lain, cuman sendirian satu orang. Itu sah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau memang isi jamaah wanita cuman satu. Berbeda dengan jamaah laki-laki. Kalau jamaah laki-laki, kemudian khanibidina azani Allahu wa iyyakum, semua saf sudah terpenuhi, sisa satu orang di belakang, dan tidak ada kemungkinan datang saf yang baru atau jamaah yang baru, maka ada dua pilihan. Pilihan pertama, saf laki-laki tadi yang tinggal sendirian tadi masuk mencari celah yang memungkinkan di antara saf yang ada. Misalkan sudah terbentuk 5 saf di masjid Amanah, sisa satu sendirian di belakang laki-laki. Kemudian dia tahu karena memang jamaahnya adalah jamaah tetap, Sudah enggak mungkin lagi ada jamaah baru. Maka dia mengambil salah satu dari dua pilihan. Pilihan pertama, mencari celah di antara saf yang ada. Sehingga dia lihat, oh saf yang kedua sedikit longgar. Maka dia maju. Ya, maju walaupun harus membelah saf kan gitu ya. Maju pada posisi yang memungkinkan baginya untuk masuk ke dalam saf yang kedua. Pilihan yang kedua, kalau misalkan saf yang sudah terbentuk rapat, sudah enggak mungkin ada celah masuk menyelinap di antara saf, maka dia maju ke samping imam. Ya, maju ke samping imam sebelah kanan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau enggak memungkinkan, misalkan sudah teramat banyak jumlah sofnya. Ini kalau maju menuju imam, belum sampai ke tempat imam, sholatnya sudah kelar. Saking panjangnya sof, kan gitu ya. Maka kondisi seperti itu udzur bagi jamaah tunggal laki-laki tersebut. Menurut sebagian pendapat. Sebagian pendapat lain mengatakan tidak termasuk udzur, dia menarik salah satu jamaah yang di depan untuk menemaninya di belakang supaya tidak jadi jamaah tunggal. Nah, ini dua pendapat di kalangan para ulama. Artinya, pilihan menjadi jamaah tunggal bagi laki-laki yang berada di belakang saf yang sudah terbentuk itu setelah dilihat, dianalisa, tidak ada celah masuk ke dalam saf yang sudah ada, tidak memungkinkan maju ke depan imam, maka dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan itu uzur baginya salat pada kondisi yang memungkinkan. Yang kedua, bukan uzur. Dia tarik salah satu jamaah yang di depan untuk menemaninya di belakang. Nah, mana yang roji Ustaz? Dua-duanya memiliki sandaran dalil. Sehingga kalau nantinya ada yang berpendapat harus narik, ya jangan kaget. Dari bidina azani Allahu wa iyyakum. Karena ada yang berpendapat demikian. Nah, jangan kemudian geger setelah itu. Ya, karena memang ada pendapat yang mengatakan demikian. Dari bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu untuk saf laki-laki. Tapi kalau saf wanita sah walaupun sendirian. Ya, sah walaupun sendirian. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadis ini. Karena jamaah wanita cuma satu ketika itu. Dan Rasul tidak memposisikan sejajar dengan beliau, tapi tetap diletakkan di belakang jamaah laki-laki. Naam, hakadai sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian faedah yang berikutnya, jawazus shalah jama'atan fin nawafil. Boleh melakukan sholat sunnah berjamaah. Walaupun bukan sholat tarawih. Kalau sholat tarawih jelas. Termasuk sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah. Sholat sunnah yang lain boleh dilakukan secara berjamaah. Beberapa kali dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Hakadai kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian hadis yang kedua. Wa an Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dari sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala, beliau bercerita. Ini cerita lain dari sahabat Abdullah ibn Abbas. Bitu inda khalati Maimunah. Aku pernah bermalam di rumah bibiku Maimunah. Maimunah termasuk istri Nabi alaihi salatu wassalam. Kebetulan Maimunah itu bibinya Ibnu Abbas. Sehingga Ibnu Abbas bebas keluar masuk ke rumahnya Maimunah. Faqama an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli minal lail. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pada malam hari itu berdiri untuk qiyamul lail. Masyaallah. Dari semua azwajun nabi, istri-istri Nabi alaihi salatu wassalam, saat menceritakan aktivitas keseharian Nabi alaihi salatu wassalam di malam hari, semuanya, 9 istri Nabi selalu menceritakan Rasul kalau malam hari qiyamul lail. Ya, Rasul kalau malam hari selalu qiyamul lail. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Ini menunjukkan kepada kita istihbab qiyamul lail, disunnahkan untuk qiyamul lail. Sebagian sahabat mengatakan, antara lain Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu wa arda, salatul rajuli bil laili, salat malam yang dibiasakan oleh seorang laki-laki, dalilun ala sidqil iman, itu merupakan ciri jujurnya keimanan. Ya, termasuk ciri jujurnya keimanan seorang hamba ketika seorang hamba membiasakan qiyamul lail. Bukan berarti yang tidak melakukan qiyamul lail berarti imannya bohong-bohongan, enggak. Hanya saja ada nilai lebih yang dimiliki oleh seorang muslim ketika dia menjaga ibadah sunnah dalam bentuk qiyamul lail. Kalau tidak memungkinkan qiyamul lail sebelum subuh, lantaran dia punya masalah apa namanya bangun tidur sebelum subuh agak susah, khanibidina azani Allah wa iyyakum, boleh dilakukan sebelum tidur. Ya, boleh dilakukan sebelum tidur. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Fakumtu an yasarihi. Ketika itu kata Ibnu Abbas, aku berdiri di sisi sebelah kiri. Jadi Rasul duluan sholat. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ikut berjamaah bersama Rasul alaihi salatu wassalam. Ibnu Abbas langsung berdiri di sebelah kiri. Fa akhadha bi ra'si. Tiba-tiba Rasul memegang kepalaku. Menunjukkan ketika itu Ibnu Abbas masih kecil. Dan memang Rasul meninggal, Ibnu Abbas masih pemuda, masih kecil. Kalau udah gede kan gak mungkin dipegang kepalanya, kan gitu ya. Menunjukkan Ibnu Abbas masih kecil. Berdiri di sebelah kiri baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Rasul memegang kepala Ibnu Abbas. Fa'aqamani an yaminihi. Kemudian memindahkanku untuk berdiri sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi menunjukkan kalau masih kecil ya, sehingga gampang dipegang kepalanya, kemudian disuruh geser, pindah ke sebelah kanan. Kandibidina azani Allahu wa iyyakum. Masya Allah. Tayyib. Di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin a'azzani Allahu wa iyyakum, menunjukkan kepada kita susunan shaf ketika makmum hanya berjumlah satu laki-laki adalah berdiri di sebelah kanan imam sejajar. Nah, ini kalau makmumnya cuma satu laki-laki, kalau perempuan tetap di belakang. Kalau makmumnya satu laki-laki, maka posisi berdirinya makmum di sebelah kanan imam sejajar. Ya, jadi betul-betul di sebelah kanan imam dan sejajar dengan imam. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Berdasarkan hadisnya Ibnu Abbas. Karena Rasul jelas-jelas menggeser Ibnu Abbas yang tadinya berdiri di sebelah kiri diganti oleh Rasul, digeser oleh Rasul karena masih kecil, dipegang kepalanya, kemudian diputar pindah ke sebelah kanan. Kan bidina azani Allahu wa iyyakum. Naam. Kemudian hadis ini juga menunjukkan kepada kita jawazul harakah al-muhtajah fis shalah. Boleh melakukan beberapa gerakan saat melaksanakan sholat untuk sebuah kemaslahatan. Walaupun gerakannya tadi gerakan di luar gerakan sholat. Rasul saat memindahkan Ibnu Abbas yang tadinya berdiri di sebelah kiri pindah ke sebelah kanan, itu melakukan sebuah gerakan. Dipegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian dipindah, karena tentunya lewat belakang, gak mungkin lewat depan. Kalau lewat depan berarti kan melewati yang sedang sholat. Sehingga lewat belakang. Dipegang kepalanya Ibnu Abbas, kemudian diputer, disuruh pindah sebelah kanan. Nah, itu dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu tidak membatalkan sholat. Termasuk gerakan yang dilakukan Ibnu Abbas. Ini lebih banyak lagi dari Rasul. Karena dia harus berjalan, membelakangi Rasul, dari sisi ke kiri, pindah ke sebelah kanan. Itu diperbolehkan kalau memang dibutuhkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Sebagian para ulama juga menyebutkan boleh seseorang ketika sedang sholat kemudian ada yang butuh untuk masuk dalam ruangan tadi, tidak ada yang membukakan pintu kecuali dirinya dan memungkinkan untuk membukakan pintu, boleh sambil sholat buka pintu. Kalau jarak antara tempat dia sholat dengan daun pintu tidak terlalu jauh. Kalau misalkan sholatnya sebelah sana, pintu yang dibuka sebelah sini, tidak boleh. Ya, itu kejauhan dengan bidin azani Allah wa iyyakum. Mengeluarkan dia dari hayatul musalli, keadaan orang yang sedang sholat. Tapi kalau misalkan dalam kamar, sholat di dekat pintu, ya kemudian istri kita mau masuk, kita tahu ini istri mau masuk, kalibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh bagi suami tadi untuk sedikit melakukan gerakan membuka pintu supaya istrinya masuk, atau sebaliknya, istri sedang sholat di dalam kamar, suami mau masuk, ya pulang dari masjid atau yang semisalnya, boleh bagi sang istri melakukan beberapa gerakan membukakan pintu. Asalkan gerakan tadi tidak mengeluarkan dari kondisi sholat dan tidak memalingkan dia dari arah kiblat. Ya, kalau misalkan kebetulan pintunya mau dibuka, ternyata terkunci. Terus dia balik badan cari kunci dulu di lemari, batal sholatnya. Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Kemudian boleh, dari hadis ini menunjukkan kepada kita boleh seseorang merubah niat dalam sholat yang tadinya sholat sendirian berubah menjadi sholat berjamaah. Nabi alaihi salatu wassalam awal kali sholat qiyamul lail niatannya sholat sendirian. Karena beliau tidak membangunkan Maimunah istrinya. Juga tidak membangunkan Ibnu Abbas yang ketika itu menginap di rumah Maimunah. Rasul sholat sendirian. Ibnu Abbas yang berinisiatif ingin jamaah dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Otomatis berubah niatannya. Dan ini diperbolehkan. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Lagi sholat, niatnya mau sendirian, tiba-tiba ada yang gabung mau jamaah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Boleh. Dan Rasul tidak menegur tindakan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhumah. Ya. Menunjukkan bahwasanya hal yang demikian diperbolehkan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini dua hadis yang bisa kita bahas pada pertemuan malam hari ini. Adapun pembahasan yang berikutnya seputar keimaman dalam sholat, insyaallah ta'ala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biidnillahi ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.